بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد telah sampai berita duka wafatnya Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berta'ziyah terkait dengan wafatnya beliau rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan beliau di tempat yang mulia. Allah ampunkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan beliau selama hidup di dunia. Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerima segala apa yang telah beliau curahkan, menjalankan amalan saleh, dan demikian pula untuk membela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baru saja menerima berita yang insyaallah ta'ala berita yang sahih terkait dengan wafatnya beliau rahimahullah ta'ala, seorang alim senior dari sisi umur dan juga dari sisi ilmu. Masing-masing diri kita akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Tentunya kita berkeinginan dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin dengan sebaik-baik keadaan, dengan wafat yang sebaik-baiknya, husnul khatimah, mengakhiri dunia ini, dan kemudian kita akan memasuki kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Maka dengan meninggalnya seorang alim, tentu kita bersedih dan kita mendoakan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan beliau pada tempat yang penuh dengan kenikmatan di jannatul na'im, sebagaimana pula kita berharap agar kita menjalani dalam kehidupan dunia ini istiqamah. Allah berikan kebahagiaan di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Maka ibrah yang bisa kita ambil dengan wafatnya ulama, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang maknanya, dengan wafatnya seorang alim maka Allah cabut ilmu tadi pada hambanya. Maka tentu beda wafatnya seorang alim dengan manusia biasa yang lainnya. Oleh karenanya selain kita bersedih, selain kita pun mendoakan kebaikan untuk beliau, maka tentunya kita termotivasi masing-masing diri kita untuk semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Dengan sisa umur kita entah tinggal berapa lama lagi, maka kita terpacu untuk senantiasa kita semangat, semangat untuk belajar dan belajar tanpa ada henti-hentinya, tanpa ada jemu-jemunya, meniti jejak para ulama. Naam, baik mereka yang terdahulu maupun yang sezaman dengan kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak henti-hentinya dalam kehidupan, dalam waktu-waktu yang ada mereka tidak lepas dengan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Maka bukan sekedar sedih sudah, tapi kita terpacu untuk bisa mengikuti jejak mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk meniti kehidupan yang singkat, yang hanya sekejap ini, dalam bingkai kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui salah satu amalan yang besar, kita isi waktu-waktu kita dalam hidup ini dengan talabul ilmi. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita selangkah demi selangkah, ayat demi ayat, dengan sabar kita jalani, mengupas, membahas, meneliti terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, memperhatikan terhadap kalamullah Al-Quran. Semoga yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amalan yang besar. Ayat 50 yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, dengan disebutkan sekian riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggallah di penghujung ayat tersebut yang perlu kita ketahui maknanya. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Ayat itu diawali wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan tatkala kami telah katakan, kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun segera bersujud memenuhi perintah Allah Jalla wa'ala, kecuali hanyalah iblis yang enggan, yang menolak. Kana minal jinni, iblis termasuk dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia berbuat fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah, berbuat fasik terhadap perintah Rabbnya. Maka Allah tanya kepada kita, Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah engkau mau jadikan dia dan anak keturunannya aulia min duni, sebagai penolong-penolong selain aku? Wahum lakum adu, sementara mereka itu bagi kalian adalah musuh, musuh yang nyata. Maka Allah Jalla wa'ala akhiri bi'sa lidzalimina badala. Bi's artinya keburukan. Amatlah buruk. Lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Badala, sebagai pengganti Allah. Badala, sebagai pengganti. Maksudnya pengganti bagi Allah. Sungguh amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim tatkala mereka menjadikan pengganti Allah dengan iblis dan anak keturunannya, yang mereka nyata-nyata sebagai musuhnya Allah dan musuh pula bagi kalian. Disebutkan tafsirnya oleh al-Imam Qatadah rahimahullah, makna atau maksud bi'sa lidzalimina badala, kata beliau, bi'sa mastabdalu ta'ata iblis wa dzurriyyatahu wa dzurriyyatihi bi'ibadati rabbihim. Kata beliau, sejelek-jelek apa yang mereka ganti bentuk ketaatan kepada iblis dan keturunannya, diganti dengan ibadati rabbihim, diganti dengan beribadah kepada Rabb mereka. Sikap menjadikan penggantian taat kepada iblis dan anak keturunannya adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk sikap sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Nah, demikian kata beliau, al-Imam Qatadah rahimahullah. Selain itu, kita nukil dari apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Kata beliau, hadzal maqam kaqaulihi, posisi atau kedudukan seperti ini adalah seperti firman-Nya Allah Jalla wa Ala pada surat Yasin, di mana Allah Jalla wa Ala sedang menyebutkan hari kiamat dan keadaannya, dan menyebutkan bagaimana hasil akhir pada masing-masing kelompok, pada dua kelompok, kelompok as-su'ada, kelompok orang-orang yang bahagia, wal asqiya, dan orang-orang yang sengsara. Pada surat Yasin, tepatnya ayat yang ke-59 sampai 62, antum bubuhkan dalam catatan. 6. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, imtazul yaum, berpisahlah kalian. Artinya dari orang-orang yang beriman, al-yaum, di hari ini. Allah Jalla wa'ala perintahkan, imtazul yaum, berpisahlah sekarang juga kalian dari orang-orang yang beriman. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang berbuat jahat selama ini di dunia. Allah jadikan pemisah agar tidak tercampur antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Berikutnya ayat ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Kita dapati juga kata adu, musuh, mubin, yang nyata. Kita simak ayat ke-60. Cercaan Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman. Alam a'had ilaikum, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai bani Adam, manusia, aku telah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Alla ta'budu syaitan, jangan kalian sekali-kali beribadah kepada syaitan. Jangan kalian sekali-kali menyembah syaitan. 6. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu adalah aduun mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Senada dengan ayat ini, Al-Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian rela mau jadikan dia dan anak keturunannya sebagai penolong-penolong selain aku, sementara mereka itu bagi kalian adalah aduun, adalah musuh. Maka dipertegas pada Yasin ke-60, aduun mubin, musuh yang betul-betul nyata. Artinya sengaja ditegaskan oleh Allah Jalla wa'ala supaya hati ini tergugah. Bahwa syaitan, bahwa iblis adalah musuh yang nyata. Bukan sekedar musuh, tetapi musuh yang betul-betul nyata. Kalau memang kalian sudah sadari, hati-hati. Waspada dari rayuannya, jebakannya, dan segala macamnya. Sehingga kemudian kalian terpleset, ya, tergulir, kemudian kalian terperosok kepada jalannya. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari langkah-langkah, dari upaya-upaya syaitan untuk menyingkirkan kita dari siratul mustaqim. Ayat ke-61, wa an'buduni. Allah tadi bilang pada ayat ke-60, la ta'budu syaitan, jangan kalian ibadahi syaitan. Maka setelah Allah larang seperti itu, di ayat ke-61 Allah pertegas, wa an'buduni, dan sembahlah, hendaklah kalian beribadah, menyembah, mentauhidkan aku, kata Allah. Larangan, kemudian setelah itu datang perintah. Naam. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu la ta'budu syaitan dan kalian ani'buduni. Hendaklah kalian beribadah kepada aku, mentauhidkan aku. Ayat ke-62, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Dan sungguh-sungguh syaitan itu adalla minkum, telah menyesatkan di antara kalian jibillan katsira. 6. Generasi yang banyak atau sebagian besar di antara kalian. Katsira, sebagian besar. Berarti bukan sedikit, bukan minoritas yang disesatkan, tapi banyak. 6. Hati-hati. Allah sudah ingatkan itu. Yang selamat sedikit, yang tersesat banyak. 6. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Di ayat lain Allah juga ingatkan, wa in tuti, dan jika engkau ikuti, engkau taati, wa in tuti aktsara man fil ardi, kebanyakan yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka upaya untuk mencapai keselamatan, menjadi kelompok yang kecil, menjadi al-ghuraba, orang-orang yang asing, adalah orang-orang yang menegakkan al-haq di saat manusia sudah banyak yang rusak. Mempertahankan, memperjuangkan itu perlu kesungguhan supaya tercapai apa yang kita inginkan, kita maksudkan, digolongkan sebagai al-ghuraba, sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, sebagai al-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang dimenangkan, diselamatkan oleh Allah. Maka perlu kesungguhan, perlu keniatan, bukan sekedar tahu nama, tapi kita betul-betul menginginkannya. Allahumma ja'alna minal ghuraba, Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jama'ah, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah, Allahumma ja'alna minat ta'ifatil mansurah. Ketika itu sudah kita panjatkan, kita elukan, menunjukkan itu memang keinginan dalam hati kita, bukan sekedar ucapan lisan, kepingin dan kepingin, tetapi tidak ada upaya. Maka bagaimana kita mengkategorikan dalam kehidupan yang tersisa ini sebagai orang-orang atau golongan yang selamat? 6. Para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah terus membimbing kita. 6. Dengan gigihnya, dengan begitu perhatiannya, mengarahkan kita sebagai anak-anaknya agar meniti jalannya salafus saleh, berjalan di atas siratal mustaqim, mengikuti jejak pendahulu-pendahulu yang mulia dalam kehidupan yang singkat, supaya kita itu mendapatkan kebahagiaan, supaya kita digolongkan sebagai hambanya yang masuk ke dalam jannah, dikategorikan sebagai al-ta'ifah al-mansurah. Amin ya rabbal alamin. 6. Afalam takunu ta'qilun. Allah akhiri ayat ke-62, apakah kalian itu tidak memikirkan, tidak berakal? Artinya kenapa Allah tanya seperti ini? Kalau kalian tahu syaitan itu aduun mubin, kalian tahu Allah sudah perintahkan jangan sembah, ikuti mereka. Sembahlah aku, kata Allah. Korban-korban yang dilakukan oleh syaitan sudah teranggap sukses. Upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam bukan sedikit tetapi jibilan kathira. Maka Allah tanya suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kalian masih juga belum bisa berfikir? Masih juga menuruti hawa nafsu kalian? Masih tidak sadar pula dengan peringatan-peringatan Allah? Dan sebagainya. Itulah apa yang disebutkan oleh al-imam Abul Fida Ibnu Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan bi'salidh-dhalimina badala. Selesailah sudah ayat ke-50. Kita melangkah pada ayat ke-51. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina abuda. Masing-masing memperhatikan kata demi katanya. Ma ashhadtuhum. Kita pilah-pilah. Ma berdiri sendiri. Salah satu maknanya adalah ma itu jenisnya nafiyah, peniadaan. Yang berarti dalam bahasa kita tidak. Karena memang di sana ada ma yang berarti apa-apa. Maka tidak selalu artinya sama. Yang bersama kita adalah nafiyah. Ashhadtuhum. Ashhadtu kemudian ditambahkan hum. Kata ganti orang ketiga jamak hum mereka. Ashhadtu. Ashhadu. Apa ashhadu? Aku bersaksi. Maka juga seperti ini. Ashhadtu. Aku kata Allah. Aku di situ Allah. Aku bersaksi. Arti letter lucknya. Nah, karena ada ma di awal yang artinya tidak, jadilah aku tidak mempersaksikan kepada mereka. Bisa dicerna? Nah, ma bentuk peniadaan. Tidak. Ma ashhadtuhum. Aku tidak mempersaksikan buat mereka. Sementara apa arti mempersaksikan atau arti ashhadu pada ayat ini? Nah, aku tidak menghadirkan mereka. Mempersaksikan di situ artinya menghadirkan. Aku tidak menghadirkan mereka. Khalqas samawati wal ard. Menghadirkan terkait dengan apa? Terkait dengan khalqa penciptaan as-samawati wal ard. Langit dan bumi. Aku tidak hadirkan mereka. Wala khalqa anfusihim. Dan juga aku tidak hadirkan penciptaan anfusihim. Diri mereka sendiri. Nah. Disebutkan dalam tafsir. Siapa yang dimaksudkan mereka? Aku tidak menghadirkan mereka. Beberapa pendapat Pendapat pertama, iblis dan keturunannya. Allah menyatakan, aku tidak hadirkan iblis dan anak keturunannya terkait dengan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula terkait penciptaan terhadap diri mereka sendiri. Pendapat yang kedua, al-kuffar, orang-orang kafir. Aku tidak menghadirkan orang-orang kafir terkait dengan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Al-Kalbi rahimahullah, al-malaikah, para malaikatnya. Aku, kata Allah, tidak hadirkan para malaikat terkait dengan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula terkait dengan penciptaan diri-diri mereka sendiri. Wa ma kuntu, wau huruf sambung, dan ma juga nafiah, tidak. Kuntu, aku, kata Allah. Dan aku tidak muttakhidha, menjadikan al-mudillina, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyesatkan, al-budha, sebagai penolong. Al-budha maknanya ansaron, penolong. A'wanan, pembantu. Sekali lagi, dan aku tidak mengambil atau menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Kita ulang dari awal. Aku, kata Allah, tidak menghadirkan mereka penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka. Dan aku pula tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan atau para penyesat tadi adudha, sebagai penolong. Artinya Allah tidak membutuhkan siapapun terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan siapapun. Naam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ana al-mustaqil, aku berdiri sendiri, kata Allah. Bi khalqil asya kulliha, terkait dengan penciptaan segala sesuatu semuanya. Wa mudabbiriha wa muqaddiriha wahdi, pengaturnya, penentunya, wahdi, aku sendirian semata, kata Allah. Laisa ma'i fi dhalika syarik, tidak ada bersamaku sekutu siapapun dia. Wala wazir, tidak pula wakil. Wala musyir, tidak pula yang memberikan arahan. Wala nadhir, tidak pula sebagai pembanding, ya, bagiku sama sekali. Melainkan aku berdiri wahdi, sendirian. Sehingga Allah pertegas pada ayat ini, aku tidak menghadirkan mereka. Apakah itu iblis dan keturunannya? Apakah itu kufar? Apalagi? Nah, sekalipun juga sebagaimana pendapatnya Imam Al-Kalbi, para malaikatnya. Allah tidak minta bantuan malaikat. Allah lakukan sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam ayatnya. Kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan. Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakan, panggillah orang-orang yang kalian anggap selama ini selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah, yang mana mereka tidak memiliki sebesar biji sawi pun. Fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirk, dan tidak pula buat mereka terkait dengan langit dan bumi itu sesuatu yang dipersekutukan. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak pula buat Allah dari mereka itu penyembanding. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, tidak ada yang bisa manfaat suatu syafaat di sisi Allah melainkan setelah izinnya. Mau kemana dia minta tolong, mencari pengganti-pengganti selain Allah. Nah, sekalipun kepada para malaikat-malaikat, tidak ada wewenang juga sedikit pun di hadapan Allah yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak membutuhkan meminta bantuan atau bermusyawarah dengan yang lainnya. Bisa difahami? Naam. Ma asyhadtuhum, sambil kalian cerna ketika dibaca. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard, wala khalqa anfusihim, wa ma kuntu muttakhidzal mudhillina 'adda. Berikutnya ayat ke-52. Wa yauma yaqulu nadu syurakai alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa. Kalau kita baca dengan intonasi sesuai dengan artinya, ya begitu. Tapi kalau kita baca dengan tartil, yauma yaqulu nadu syurakai alladzina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum, falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ya, terserah bagi kita. Kita mau ngambil nada sesuai dengan apa yang tersebut kata demi kata, sehingga terasa kita masuk pada ayat itu seperti kita baca dengan bahasa kita. Wa yauma, dan di hari, maksudnya yaumul qiyamah. Yaqulu, dia berkata. Siapa dia? Allah. Dan di hari kiamat nanti Allah Jalla wa'ala akan berkata, akan bertanya. Nah, begitu. Yaqulu bisa berarti berkata atau bilang atau berfirman atau bisa bertanya. Wa yauma yaqulu, dan di yaumil qiyamah nanti Allah akan bertanya. Nadu, panggillah oleh kalian syurakai, sekutu-sekutu aku. Silakan panggil semua. Bawa ke sini. Nadu, panggillah oleh kalian syurakai, serikat-serikatku yang kau jadikan sekutu-sekutu bagi aku. Alladzina za'amtum, yang mana za'amtum kalian anggap. Naam. Yang kalian anggap selama ini. Fada'auhum, maka mintalah kepada mereka. Coba mintalah kepada mereka. Buktikan. Falam yastajibu lahum. Fa disambung dengan lam. Maka lam artinya tidak. Yastajibu mengabulkan. Falam yastajibu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memenuhi, mengabulkan lahum untuk mereka. Untuk mereka siapa? Mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Waja'alna, dan kami jadikan, kata Allah, bainahum, di antara mereka itu, maubiqa, kebinasaan. Wa yawma yaqulu nadu syurakai alladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa. Nah, panggillah sekutu-sekutu aku, artinya al-awthan, berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Fada'auhum, maka serulah mereka. Fastaghathu lahum, beristighosahlah kalian kepada mereka, mintalah bantuan kepada mereka. Jika mereka betul-betul ya bisa menuruti kalian. Falam yastajibu lahum, niscaya sama sekali mereka tidak akan bisa mengabulkannya. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka, penafsirannya, bainal awthan wa ibadatihim, antara berhala-berhala tadi dan penyembah-penyembahnya. Ada pula yang berpendapat, wa ja'alna bainahum, kami jadikan di antara mereka, baina ahlil huda wa ahlid dalalah, antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang tersesat. 6. Maubiqa. Maubiqa tadi ditafsir, diartikan kebinasaan. Ibnu Abbas menafsirkannya dengan wadin finnar, lembah di neraka. Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan wadin fi jahannam, lembah di jahannam. Semua tentunya tempat kebinasaan. Namun kita perlu tahu tafsiran ini dan tafsiran itu untuk semakin menguatkan. Pendapat Ikrimah rahimahullah, nahrun finnar, sungai di neraka. Ada tiga setidaknya. Pendapat Ibnu Abbas, lembah di neraka. Pendapat Mujahid, lembah di jahannam. Pendapat Ikrimah, sungai di neraka. Itulah maknanya maubiqa, tempat kebinasaan. Dan kami jadikan buat mereka antara ahlul haq dan ahlul batil. Naam, yaitu maubiqa, kebinasaanlah bagi orang-orang yang sesat. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga dan semoga apa yang kita bahas, kita kupas, menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin memahamkan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.